Tuhan di dalam ibadah pengucapan syukur 34 tahun gerejamu di tempat ini Tuhan dirikan. Kami mohon Tuhan, Kau akan menyatakan kehendak-Mu supaya kami boleh menjadi murid Kristus yang sejati. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan akan menolong melalui Roh-Mu yang kudus, menolong kepada kami sekalian. Hamba-Mu yang menjadi penyampai firman Tuhan dan yang menerjemahkan. Bahkan setiap jemaat-Mu yang sudah hadir untuk menjadi pendengar yang baik, juga pelaku firman Tuhan yang baik dan benar. Terpujilah nama Tuhan, dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. 贵重请坐. Shalom. Ping'an. Saya tentunya pagi hari ini juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-34 bagi seluruh jemaat di tempat ini. Saudara, kita sudah 34 tahun ada, artinya Tuhan peliharakan. Apakah setelah 34 tahun keberadaan kita itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Itu perlu kita tanya. Saya memiliki dengan semu tentunya dua orang putra karena saya tidak bisa melahirkan sendiri. Putra saya yang pertama sudah 34 tahun, saudara. Jadi pada waktu saya melihat apakah kehidupannya itu sudah di dalam tracknya atau sesuai atau tidak. Apa yang saya pikirkan, apakah itu juga yang sesuai Tuhan kehendaki? Saudara, hari ini kita juga mau bersama merenungkan sebuah tema hati seorang murid. Mari kita akan melihat Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. 我们来看路加福音14章25到33节. Kalau saudara dan saudari sudah mendapatkan, kita akan baca dalam bahasa Indonesia kemudian dalam bahasa Mandarin. 如果找着了，我们是用印尼文来念，后用中文来念. Lukas 14 ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, jangan-jangan semua orang melihat dan mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10 ribu orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20 ribu orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. 我们来看路加福音十四章二十五到三十三节，用中文圣经我们来看一下。有既多的人和耶稣同行，他转过来对他们说：人到我这里来，若不爱我甚过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。 还不背着自己十字架跟从我的，也不能做我的门徒。你们那一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，怎能盖成不能呢？恐怕安了地基，不能成功。看见的人都笑话他，说：这个人开了工，却不能完工。或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下的商量？ 能用一万兵去抵那领二万兵来攻打他的吗？若是不能，就征地人还远的时候派使者去求和细的条款。这样你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。 Mari kita bersama membaca baik dalam bahasa Indonesia maupun Mandarin, yaitu di dalam pasal Lukas pasal 14 ayat 33. Kita baca bersama-sama secara serentak. 1, 2, 3. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, ada seorang suami yang sudah menikah 15 tahun bersama dengan istrinya. Dia mempersiapkan hadiah yang tentunya baik menurut dia. Dia memberikan sebuah bungkusan yang cukup besar kepada istrinya. Dan dia berkata, istriku, sudah 15 tahun lamanya kita menikah. Dalam suka dan duka engkau mendampingi saya. Dari saya tidak punya apa-apa. Sampai sekarang saya punya apa-apa. Kita bersama sudah menikmati. Tapi saya ingin memberikan hadiah kepada kamu. Setelah keberhasilan kehidupan bersama dengan engkau, saya berikan ini. Dan istrinya hatinya berbunga-bunga. Karena ternyata bungkusannya cukup berat. Dirasa ditimbang-timbang mungkin 2-3 kilo. Dulu suami saya itu tidak punya apa-apa. Rupanya dia berikan saya balok emas mungkin. Atau mungkin permata atau berlian. Dengan hati berbunga-bunga dia mengatakan terima kasih. Dipeluknya suaminya. Suaminya mengatakan buka sekarang. Dia mengatakan nanti aja di sendiri. Buka sekarang. Kemudian istrinya membuka. Begitu melihat ke dalam, dia menangis. Suaminya berkata, istriku, jangan menangis terharu. Aku mengerti kesukaanmu. Ini aku berikan kepadamu. Tangisan istrinya bertambah keras. Sudah, jangan menangis. Lalu dia tanya, apa yang kamu berikan kepadaku? Suaminya katakan, kepala ikan. Kenapa kepala ikan? Karena selama 15 tahun ini, setiap kali beli ikan, saya dikasih badannya, anak dikasih ekornya, tapi kamu selalu ambil cepat-cepat kepalanya. Saya yakin ini makanan kesukaan kamu. Istrinya mengatakan, enggak begitu. Kamu tahu saya ambil bagian yang paling kalian tidak suka. Saya mau berkorban. 因为我要牺牲自己. Saudara, mungkin ini menjadi sebuah pemikiran. Apakah di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan? Setelah 34 tahun, saudara, kita betul-betul memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sudahkah kita memiliki hati sebagai murid Tuhan? Saudara, ada orang yang membagi dua di dalam hidup kekristenan. Yang pertama itu adalah orang-orang yang disebut ngefans. Saudara, orang itu sepertinya tergila-gila, senang sekali, saudara. Kelompok ini adalah kelompok pengagum. Kelompok ini mengagumi Yesus. Seperti Yesus ini tokoh yang luar biasa dari seperti grup musik. Orang yang ngefans seperti ini adalah hanya mengagumi, tetapi mereka tidak punya komitmen. Hanya datang ikut rame-rame ya sudah. Tetapi ada lagi kelompok yang disebut dengan pengikut. Ada yang mengatakan itu adalah golongan, oh ya, oh itu orang Kristen yang pertama-tama Kristen. Tapi yang kedua ini murid. Tetapi pada waktu kita membicarakan hal ini, kelompok yang disebut murid itu atau pengikut itu bukan hanya sekedar mengidolakan Yesus, tapi mereka mempunyai komitmen untuk mengikuti gaya kehidupan Kristus. Saudara, kita pernah melihat bagaimana ada orang yang sampai model rambutnya itu gaya Elvis. Dia pun punya pakaian-pakaian mirip Elvis. Gaya-gaya Elvis ditiru, kalau nyanyi pun seperti itu. Michael Jackson. Bukankah juga ada orang yang sampai meniru gaya jalan di bulannya dan sebagainya? Saudara, antara orang yang cuma ngefans dengan pengikut Kristus sungguh-sungguh itu berbeda. Orang yang memiliki hati seorang murid, maka Alkitab mengatakan adalah orang yang melepaskan diri dari segala miliknya. Saudara, waktu kita bersama-sama memikirkan hati seorang murid, maka hati seorang murid adalah mengasihi Kristus lebih dari siapapun. Bukankah itu yang dikatakan di dalam Lukas pasal 14 ayat 25? Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapa, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, 他说人到我这里来若不爱我胜过爱自己的父母妻子儿女弟兄姐妹和自己的性命. Saudara, melihat hati seorang murid, hati seorang murid adalah hati yang mengasihi Kristus lebih dari siapapun. Saudara, ada orang yang membedakan mengasihi itu tentunya kepada segmen siapa. Kasih kita kepada sesama tentu bisa berbeda dengan kasih kita kepada keluarga. Kasih kita kepada orang Kristen dan bukan Kristen, kita pun ada sebuah perbedaan. Dan yang paling tentunya adalah tentu keluarga. 最重要的就是我们的家庭. Saudara, untuk keluarga apapun kita berikan. 对我们的家庭, 无论我们所给的什么, karena itu adalah merupakan kepercayaan di mana kita membentuk rumah tangga. 因为我们相信我们怎样组织了一个家庭. Oleh sebab itu ada banyak orang terjebak dengan hal ini. 因此有一些人就陷入了这样的陷阱. Sehingga ada orang mengatakan begini, saya pertama-tama harus mengasihi keluarga. 因此有一些人他们说, 最开始我就先爱我们的家庭. Bukan Tuhan. 并不是上帝. Karena keluarga ini penting sekali. 因为家庭是相当的重要. Saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan keluarga tidak penting. 在圣经里面没有教导我们说家庭并不重要. Karena di dalam dua hukum yang utama dan terutama waktu Tuhan Yesus mengajarkan, 因为在律法第一和第二, 耶稣已经教导了我们, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, 我们要尽心尽力爱我们的上帝, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu, 而且用尽心尽意. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 第二就是爱人如己. Bukankah Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama? 在这里耶稣教导了我们怎么样要爱人如己. Tetapi di dalam ayat ini kita melihat kata seolah-olah harus membenci. 在如果我们看这一段的经文，可能我们有憎恨的心。 Sebenarnya kata yang perlu kita koreksi atau penting kita mengerti adalah artinya kurang mengasihi. 也许我们要更学习，是不是我们缺少爱心呢？ Saudara, kita bisa memiliki perasaan mengasihi kepada banyak orang tentu. 我们怎么样对别人，我们能够实施出我们的爱呢？ Tetapi kita bisa mengasihi yang ini, tidak mengasihi yang ini. 但也许我们能够爱这个，我们不能够爱这个。 Kita melihat bagaimana sebuah gambaran bahwa Yesus menekankan tentang kasih. 我们可以想象得到耶稣他怎么样特别强调关于爱。 Kita perlu bersama-sama melihat. 我们可以一同来一起看。 Seandainya orang yang kita kasihi, 如果我们所爱的人, dengan dibandingkan dengan kasih kita kepada Tuhan, 或者我们跟我们爱上帝来做一个比较, mana yang harus kita kasihi lebih? 我们要给那一个我们要付出爱更多呢? Dulu saudara-saudara ada seorang kakak tingkat. 有以前啊，我的有一位师姐。 Kami pada waktu berada, saya tahun 77 berada di sekolah teologia. 当77年我还在神学院的时候, memiliki seorang kakak tingkat, saudara. 也就是我有一位学姐。 Kakak tingkat ini tidur, artinya kami satu kamar. 我们是同睡在一间房间。 Dia suka cerita banyak hal. 他跟我谈了很多。 Cerita tentang keluarga. 讲到了他的家庭。 Cerita tentang dosen. 讲到关于我们的讲师。 Cerita tentang orang yang dia senangi. 而且讲到了他所喜爱的人。 Satu kali dia mengatakan begini. 有一次他对我这么说。 Saya mencintai dia. 我对他，我相当的爱他。 Mencintai seseorang. 我爱某一个人。 Lalu saya berkata. 然后我就这么说。 Ya boleh sajalah, tapi kita harus punya nalar yang baik. 但可以，但是我们要有一个很好的想法。 Cinta seseorang, tapi kan kita tahu kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada siapapun. 我们爱一个人，但是我们要知道我们要更爱我们的上帝。 Lalu dia jawab perkataan. 然后他就这么回答。 John. 他说 John. Kamu tahu nggak? 你知道吗? Saya tidak bisa hidup tanpa dia. 如果没有他，我不能够活。 Saudara, betul-betul dia kemudian ternyata putus. 后来真正的他就跟他断绝了. Bingung orangnya. 他的人就造成了很彷徨. Frustasi kelihatan sekali. 而且他好像受了压力. Sekian puluh tahun. 差不多十多年的时间. Saya bertemu dengan dia. 我又再遇见他. Saya tanya, sudah berkeluarga? 我就问他，你有家庭了吗? Sudah. 他说有了. Dengan yang dulu? 就是跟以前的吗? Enggak. 不是. Enggak mati? 没有死吗? Kan dulu bilang mati kan kalau tanpa dia. 你以前不是说过了，没有他你就要死。 Saudara, ini mungkin hanya sedikit perbandingan. 弟兄姐妹们，只是一个，可能是一个比较而已。 Tapi kita tahu bahwa di dalam hal ini kita melihat bahwa Tuhan kalau memberikan pilihan. 但是我们可以看到，上帝如果要我们来做一个选择。 Apakah kamu mengasihi keluargamu? 是不是你爱你的家庭？ Lebih dari aku. 而且超过了一切。 Saudara, bukankah pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Simon? Kepada Simon. 这个问题是不是西门他曾经问过? Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? 他说, Simon, 你是不是爱我吗? Saudara, kita diajak berpikir. 我们, 被邀请来一起来做一个思想。 Hari ini kita bersyukur, saudara tidak harus memilih seperti itu sepertinya. 真的, 我们要感恩, 因为我们今天有机会, 就好像他们一样。 Tapi jangan lupa, kadang-kadang bisa terjadi Tuhan menghendaki kita memilih. 但是也许能够造成了上帝要我们来自己做一个选择, memilih Tuhan kita Yesus Kristus atau memilih orang yang kita kasihi, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu apa saja, kita diperhadapkan dengan realitas seperti itu. Saudara-saudara, di dalam agama-agama tertentu, 弟兄姐妹们在某一个宗教, kalau seseorang itu beralih agama, 如果有一个人他背反了他的宗教, maka dianggap pemurtadan. 他们就好像叛了他的宗教. Kita mungkin mengatakan ya juga seperti itu. 也许我们会说, 也许就好像这样. Tapi kita tidak melakukan tindakan menghakimi atau menghukum orang itu dengan cara kita. 但是我们没有按照我们自己的方式来审判他人。 Ada orang-orang yang ketika meninggalkan agamanya, 有一些人他们离开了他自己的宗教, percaya kepada Tuhan Yesus, 他们相信了耶稣基督, dia harus terbuang, saudara. 他就好像被他的家人抛弃, dia dibuang dari keluarga, 从他的家庭里面, dia dibuang dari masyarakat di mana dia ada, 而且是从他的群众当中, dia kalau bisa dibunuh, saudara. 也许他们要杀害他。 Saudara, ada seorang yang dari Yahudi Ortodok, seorang remaja, dia percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga dia diusir oleh keluarganya. Lama ia tidak bertemu dengan orang tuanya. Dia dengar saudara ibunya sakit, dia memberanikan diri kemudian datang kepada ibunya. Begitu memasuki kamar, ibunya berteriak, keluar kamu, keluar bersama Kristusmu. Saudara, nama orang ini adalah Moshe Rosen. Dia menjadi orang yang percaya. Lalu dia melalui pelayanannya yang bernama Jews for Jesus yang ia dirikan, ia membayar harga yang sangat mahal. Dia percaya dan mengasihi Kristus lebih dari siapapun. Dia tidak membenci ayahnya, dia tidak membenci ibunya, tidak membenci siapapun, tetapi dia memilih mengasihi Kristus lebih daripada mengasihi siapapun. Banyak bukan kita melihat di dalam contoh gereja mula-mula, penganiayaan terhadap orang Kristen begitu dahsyat sekali. Orang mati itu sangat biasa. Mereka menjadi martir. Ada sebuah pertanyaan untuk saudara dan saya. Seandainya kita harus melepaskan, yaitu di mana kita harus memilih antara keluarga atau orang yang kita kasih dengan Tuhan Yesus. 当我们要给我们一个选择和家庭和解耶稣基督的时候, apakah saudara akan memilih Kristus? 你们是不是选择基督? Saat semuanya berjalan baik, 当一切都走得很顺利的时候, saudara kita akan mengatakan, oh itu mudah. 我们是不是能够说这是相当简单的? Tapi saudara, kalau tiba saatnya yang kita tidak pernah tahu, 但是当了这个时刻我们还不知道, apakah saudara dan saya siap? 你跟我是不是已经预备了? Yang kedua, Dier. Saudara, kita bersama-sama mencoba memikirkan hati seorang murid. Bukan hanya mengasihi Kristus lebih daripada siapapun, tetapi mengasihi Kristus lebih daripada nyawa kita sendiri. Bukankah itu yang dikatakan di dalam Lukas 14 ayat 33? Tiap-tiap di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara, pada waktu kita bersama-sama mikir, dikatakan di dalam ayat 26 juga, bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau kita memikirkan Injil Lukas pasal 9, pada satu kali Tuhan Yesus berkata kepada seseorang yang mau menjadi pengikut Kristus, dan orang itu berkata begini, ikut pada waktu dikatakan ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku terlebih dahulu pergi menguburkan bapakku. Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Saudara, ini adalah sesuatu yang menarik pada waktu saya dan saudara menggali atau membacanya. Bukankah orang ini sangat sopan, saudara? Bukankah orang ini menunjukkan kebaikannya? Izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tentu itu adalah bukan sesuatu yang boleh dikatakan yang dalam realitasnya. Itu merupakan satu bahasa kiasan. Artinya begini, biarkan saya sekarang memelihara karena ayahku masih hidup. Saya harus memelihara orang tua saya dulu. Kalau sudah tidak ada orang tua, ya nanti saya akan melayani. Saya banyak bertemu dengan orang yang ketika diinjili diajak untuk percaya. Dia berkata seperti ini, nanti kalau orang tua saya sudah meninggal, saya mau percaya. Karena kalau masih ada orang tua gak enak lah, bu hao ise. Nantilah kalau sudah semuanya meninggal biar saya percaya. Saudara, orang ini sebenarnya mengatakan dengan kata lain, prioritasnya adalah bukan Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata biar orang mati menguburkan orang mati. Waktu pertama kali saya mencoba memikirkan ayat ini, orang mati menguburkan orang mati. Zombie berarti. Orang yang sudah mati lalu bangun lagi menguburkan orang mati, terus tidur lagi, mati lagi begitu. Sebenarnya bukan seperti itu. Tetapi orang-orang yang mati rohani, dia akan tertarik mengurus kehidupan orang-orang yang mati rohani juga. Orang yang hidup secara duniawi, maka pikirannya juga hanya memikirkan perkara-perkara duniawi, bukan perkara surgawi atau perkara yang di atas. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 12, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara, di dunia ini sebetulnya kita diingatkan, saudara dan saya bukan Superman. Saudara dan saya bukan imun dengan kematian. Bukan imun dengan penderitaan. Kita bisa menderita, kita bisa mati. Orang lain bisa melakukan satu tindakan kepada kita yang membuat mungkin nyawa kita, hidup kita ini berakhir. Tetapi kita diingatkan, manusia bisa membunuh tubuh. Tapi kita harus takut kepada yang dapat membinasakan baik tubuh, jiwa, raga kita. Kalau kita bersama-sama memikirkan sampai di sini, saudara Spurgeon pernah membicarakan tentang hal penderitaan. Pada waktu dia membicarakan penderitaan, banyak hal yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Di dalam masa gereja mula-mula, orang-orang yang dianiaya, yang dibunuh, diperlakukan kejam, diperlakukan dengan begitu brutal. Saudara, kalau saudara dan saya bersama-sama mencoba memikirkan saat-saat ini dengan keadaan pengungsi Rohingya. Rohingya ini, saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan, saudara akan rasa ternyuh sekali. Mereka itu ada di Myanmar itu sudah cukup lama, saudara. Tapi keberadaannya tidak diakui oleh pemerintah. Ketika terjadi konflik meledak, saudara, mereka seperti itu diperlakukan. Walaupun mereka bukan saudara seiman kita, tapi saudara, kita melihat bahwa itu adalah ketidakadilan, bukan? Betapa mereka menderita sekali. Tetapi kalau kita diingatkan, saat orang-orang percaya di gereja mula-mula, banyak orang bisa tidak mengerti kenapa mereka masih menyongsong kematian dengan pujian. Mereka tetap ada sukacita di tengah penderitaan. Jawabannya karena mereka tidak mengasihi nyawanya sendiri, mereka lebih mengasihi Kristus. Kematian boleh menerpa hidup kita, tetapi saudara, Tuhan sangat mengasihi. Kita melihat sebuah gambaran yang sangat luar biasa, bukan? Kita perlu, saudara, belajar siap untuk melepaskan nyawa seandainya itu harus terjadi. Bicara itu mudah, tetapi fakta itu bukan sesuatu hal yang mudah. Tetapi kita harus terus belajar, saudara, arti melepas diri kita. Apa yang menjadi milik kita. Beberapa hari yang lalu ada WhatsApp saya terima. Saya melihat gambar bagaimana ada uang demingpi itu disebarkan di satu rumah sakit. Karena ada orang kaya ingin memperpanjang hidup, dokter mengatakan tidak bisa menolong. Jadi dia mengatakan, kalau semua ini saya punya untuk apa kalau saya tidak bisa punya dapat kesehatan. Dia buang, dia sebarkan uang itu. Saya teringat, saudara, Alexander the Great di dalam kisahnya. Pada waktu dia akan meninggal dunia, dia pesan kepada jenderalnya tiga hal. Yang pertama, kalau dia meninggal dunia, yang mengurus itu adalah dokter-dokternya di dalam pemakaman. Yang kedua, maka sepanjang perjalanan dari tempat dia diberangkatkan sampai ke penguburan itu menaburkan harta kekayaan. Yang ketiga, pada waktu dia sudah meninggal, tangannya biasanya, saudara, kalau orang meninggal itu ditaruh di dada begitu. Ini disuruh dikeluarkan, jadi artinya keluar dari peti mati. Lalu dia mengatakan, maksudnya ada maksudnya tentu. 但是他跟他们声明有原因的. Yang pertama adalah dokter tidak bisa menyembuhkan dia. 第一个也就是说医生不能够医治他. Yang kedua, dia mengatakan bahwa apapun yang kita dapat itu akhirnya tidak ada gunanya. 第二个他讲无论我们所得到的一切也是没有用途的. Maka yang ketiga, dia mengatakan satu hal, dia datang dengan tangan kosong. Pulang pun dengan tangan kosong. 第三个说他来也就是空手，他去的时候也是要空着双手。 Saudara, bukankah jiwa kita sangat berharga? 弟兄姐妹们，我们的生命是相当的有意义。 Yesus sudah menebus dosa saudara dan saya. 耶稣已经救赎了你跟我。 Kita sudah mendapatkan jaminan dimeteraikan Roh Kudus hidup yang kekal. 我们已经被圣灵烙印了，得到永恒的生命。 Ini adalah sesuatu yang berharga. 这是相当有价值的。 Manusia atau siapapun bisa mengambil nyawa kita. 人类能够夺取我们的生命。 Situasi kondisi penyakit bisa dikatakan membuat kita meninggal dunia. 而且处境和周围能够让我们去世。 Tetapi kekekalan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya, yang hidup kekalnya, itu kita sudah peroleh. 但是永恒的生命我们已经拥有了。 Kita satu kali kelak akan bersama dengan dia selama-lamanya. 我们将与他永永远远的在一起。 Saudara, hal yang ketiga, hati seorang murid. 第三也就是个门徒的心. Bukan hanya mengasihi Kristus lebih dari siapapun. 我们并不是爱耶稣超过一切. Mengasihi Kristus lebih dari diri sendiri. 而且超过了我们自己. Tapi mengasihi Kristus dengan siap menderita. 而且我们要爱耶稣，我们要预备受到了一切的. Saudara, Lukas pasal 14 ayat 33 mengatakan, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala muridnya tidak dapat menjadi muridku. 在路加福音十四章二三十三节这么说：这样你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。 Ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. 在二十七节，凡不背着自己十字架跟从我的，也不能做我的门徒。 Saudara, kembali di sini kita diingatkan tentang salib. 在这里又让我们回想了关于十字架. Salib ini adalah merupakan satu bentuk penghukuman yang sangat kejam. 其实十字架它是代表了一个相当残忍的惩罚. Pada waktu kita bersama-sama memikirkan tentang salib, 当我们一同来思想十字架的时候, ketika seseorang tergantung di atas kayu salib, 当一个人被挂在十字架, maka dikatakan orang ini tidak sampai ke surga, tetapi juga tidak sampai di, tidak ada di bumi. 证明了这个人他也不能够到天国，也不能到地狱. Dia tergantung di tengah-tengah. 他就在挂在中间. Tidak diterima manusia, juga tidak diterima oleh Allah sepertinya. 我们人不接受他，上帝也不接受他. Oleh sebab itu salib menggambarkan tentang instrumen hukuman yang sangat kejam. 其实这是证明了一个相当残忍的惩罚. Kematian orang yang disalib itu, saudara-saudara, adalah kematian yang perlahan tapi menyakitkan. 一个人他被钉在十字架，他的死亡并慢慢的死掉. Berbicara tentang salib, 讲到了关于十字架, seseorang yang memikul salib, 一个人他被十字架, tidak ada jalan keluar, 就是没有出路了. Hanya ada satu jalan, yaitu disalibkan. 也就是只有一条路, orang yang dikatakan sebagai murid Kristus, 一个人被称为耶稣的门徒, memiliki hati seorang murid, 而且有一个门徒, adalah mempunyai hati yang siap untuk kalaupun penderitaan, dia harus siap. 无论他背对什么痛苦, dan ini bukan sesuatu hal yang gampang. 其实并不是一件容易的事情. Salib Kristus mengingatkan bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu di atas kayu salib. 耶稣的十字架让我们警醒耶稣在十字架上的痛苦. Kita manusia yang berdosa, 我们都是罪人, dikasihi oleh Kristus. 上帝基督爱我们, tetapi Kristus membenci dosa. 但是基督他反而憎恨罪人, dosa harus dihukum. 我们犯罪肯定要受惩罚. Maka berbicara tentang salib, 因此讲到了十字架, disanalah kasih dan keadilan Allah bertemu. 在哪里就有上帝的爱和审判. Dosa harus dihukum, 我们有罪肯定要受惩罚. Tetapi karena kasih Allah, dosa manusia diampuni. 因着我们的罪, 因着上帝就, tetapi hukuman harus tertimpa kepada Tuhan Yesus. 但是, 惩罚, Yesus itu, 他要担当. Bukan dengan emas permata, Tetapi dia menebus dengan darah yang sangat berharga. Menebus dosa saudara dan saya. Sebab itu saudara, salib bukan sesuatu hal yang mudah. Saudara, waktu Tuhan Yesus akan disalibkan, di Taman Getsemani dia bergumul. Dia berkata, ya Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi. Tiga kali saudara diulang. Salib bukan sesuatu hal yang gampang. Karena salib itu adalah penderitaan. Bagi Kristus itu adalah terpisah dengan Bapa surgawi. Bagaimana mungkin ditinggalkan Bapa? Sehingga dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Saudara, bukankah setiap kali kita menderita, kita merasa ditinggalkan oleh Allah juga? Waktu usaha kita menghadapi kemelut, kita berkata, Tuhan, kenapa saya menghadapi seperti ini? Waktu kita menghadapi konflik rumah tangga, kita berkata, Tuhan, kenapa saya harus menderita seperti ini? Waktu kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain yang lebih berkuasa dari kita, kita berkata juga kepadanya, kenapa aku seperti ini Tuhan? Saudara, orang selalu seperti itu. Saudara, sebagai orang yang dijadi murid Kristus, yang memiliki hati seorang murid, seharusnya hidup kita, kita siap saudara, seandainya ada penderitaan-penderitaan yang terjadi, karena kita tahu Kristus mengasihi kita. Dia yang telah memberikan teladan. Dia yang telah datang dalam rupa Allah tetapi tidak menganggap sebagai kesetaraan Allah yang harus dipertahankan. Yesus datang mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Bahkan telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, siapkah kita kalau penderitaan itu juga sebagai bagian di dalam hidup kita? Saudara, seringkali penderitaan pada waktu satu kali Tuhan Yesus juga berbicara. Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari. Saudara, bukankah pada waktu kata menyangkal diri, ini sangat erat dengan kaitan dengan salib. Waktu kita menyangkal diri, kita siap bahwa bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang tidak gampang. Karena semua diri kita, saudara, kita condong untuk apa yang menjadi keinginan kita, itu ialah yang terjadi. Tapi bukankah seringkali bukan kehendak kita yang jadi? Kita diingatkan bahwa di dalam kehidupan kita, hati seorang murid adalah hati yang siap untuk memikul salib. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Lukas pasal 9, ketika ada seorang yang berkata kepada Yesus di dalam ayat 57, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. 他有他的田地，但是仁者没有枕头，头枕的地方。 Dr. John Rice dia berkata seluruh Alkitab adalah ajaran serius. 有某一位医生曾经说，圣经的教导就是相当的真实。 Bahwa orang-orang yang mau melayani Tuhan itu harus membayar harga. 一个人要跟随上帝，肯定他要付出代价。 Saudara, saya mau mengajak saudara memikirkan tentang di dalam kehidupan kita. Ini ada orang yang bernama Dietrich Bonhoeffer. 我要求你们要来学习一段。 Di dalam pengajaran teologianya seringkali dia dianggap agak miring. 其实在神学上可能他好像偏离了。 Tetapi saudara, dia pernah menulis satu buku, saudara-saudara, yang berkaitan dengan cost of discipleship atau harga dari seorang murid. 而是讲到了一个门徒的价值观。 Saudara Dietrich Bonhoeffer ini adalah seorang pendeta muda dari gereja Lutheran di Jerman sebelum Perang Dunia Kedua. 其实这个人他是在德国第二次世界大战之前是他侍奉在那边。 Ketika Hitler berkuasa, Bonhoeffer lari dari Jerman. 当希特勒还统治的时候，他就离开了德国。 Dia ada di Inggris dan di Amerika. 他在英国和美国。 Tetapi Tuhan berbicara terus. 但是上帝不断向他说话。 Dia harus kembali. 他一定要回去。 Lalu dia kembali ke Jerman. 后来他回到了德国。 Dia berkhotbah kepada bangsa Jerman. 他就会对德国的人来讲。 Tetapi kemudian dia tahun 1943 ditangkap oleh Gestapo dan dimasukkan dalam penjara Nazi. 但是在1943年他被抓进监牢里面。 Dan pada usia 39 dia digantung, dikatakan dengan tali senar piano. 他被挂着就是用一个钢琴的绳索的线。 Sangat menyedihkan sepertinya. 其实相当的可悲。 Tetapi kita mengenal tentang harga dari seorang murid Kristus. 但是我们要知道 一个作为门徒的价值观。 Apakah di dalam kehidupan kita, kita betul-betul setelah 34 tahun kita memiliki hati seorang murid? 但是34年呢，我们是不是拥有一个做门徒的心呢？ Apakah di dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh boleh mengasihi Tuhan lebih daripada siapapun juga? 而且我们是不是爱耶稣超过了一切呢？ Apakah kita mengasihi lebih daripada nyawa kita sendiri? 而且我们的爱能够爱超过了我们自己的生命。 Apakah kita mengasihi Kristus dan siap berkorban apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya? 而且在我们的生活当中，我们是不是有预备心作为一个牺牲呢？ Kiranya Tuhan tolong kepada kita semua. 我们都希望上帝能够帮助我们。 Supaya di dalam kehidupan kita yang masih diberikan oleh Tuhan, 也希望在我上帝还给予我们的生命。 Kita mempunyai hati seorang murid. 我们要拥有一个门徒的心。 Supaya hidup kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. 让我们的生命能够按照上帝的旨意。 Seorang yang bernama Kosuke Koyama. 有一个人名叫Kosuke Koyama. Dia pernah bertanya, kenapa orang Kristen harus memikul salib? 他曾经问一句话，为什么基督徒要背十字架？ Mengapa lambang orang Kristen adalah salib? 为什么我们基督徒的特征的标本就是十字架？ Dan kemudian yang cukup mengejutkan, dia berkata karena entah bagaimana dia juga dikatakan ketularan kuliner. 后来也不知道怎么样，他受了一个感影响。 Dia mengatakan, mengapa bukan rantang yang berisi makanan bergizi? 他说为什么并不是这个是个装的有营养的食物？ Sehingga mudah menentengnya. 使得我们更容易的提着。 Kenapa salib? 为什么是十字架？ Saudara, salib itu adalah penderitaan. 其实十字架代表了痛苦。 Hari ini kita melihat bahwa salib, orang melihat juga kemuliaan. 其实现在的人就把十字架当作是一个荣耀。 Tetapi ada juga yang menganggap hiasan. 但是也许有的人当作装饰品。 Saudara menyanyikan lagu-lagu metal tapi pakai kalungnya salib. 我们看他唱了热门的歌曲，但是他的耳环是十字架。 Anting salib, kalung salib apa, tapi hidupnya tidak mencerminkan hidup Kristus. 虽然耳环是十字架，上面是十字架，但是他的生活并不代表十字架。 Ayat ini pada waktu kita membaca, 这一段的经文当我们念的时候, kita tadi sudah membaca bahwa sederhana sebenarnya, 其实我们已经念过了，相当的简单。 Bahwa hati seorang murid adalah mengutamakan Allah terlebih dahulu. 一个门徒，也就是我们要以上帝为主。 Penyerahan total kepada Yesus Kristus. 而且我们要尽心尽意的服侍。 Dan biarlah di dalam hidup kita, kita kembalikan segala kemuliaan bagi Dia. 因此我们在我们的生活当中，一切荣耀都要归给他。 34 tahun sudah usia perjalanan hidup gereja di tempat ini. 这间教会走了34年的时间。 Sudahkah kita menjadi memiliki hati seorang murid? 我们是不是拥有一个门徒的心呢? Hati seorang murid Kristus yang sejati. 也就是一个怎么样成为永恒的基督徒? Kita mohon Tuhan tolong kita. 我们要求上帝来帮助我们。 Kita berdoa. 我们来祷告。 Bapak Surgawi, kami bersyukur. 我们在天上的父, 我们要向你感恩。 Hari ini di usia 30 tahun jemaat ini, 今天我们的会友进入了34年的周年。 Kembali kami diingatkan apakah kami memiliki hati seorang murid. 我们要被警醒, 我们是不是拥有一个门徒的心呢? Hati yang mengasihi Kristus lebih daripada mengasihi kepada siapapun. 我们要爱耶稣超过了我们爱自己和别人。 Lebih mengasihi di dalam kehidupan kami. 在我们的生活当中, 我们要更有爱心。 Terhadap nyawa kami sendiri. 对我们自己的生命。 Karena kami tahu Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kami. 因为我们知道耶稣基督已经救赎了我们。 Pada waktu kami juga siap untuk memikul salib. 而且我们也预备死掉背十字架。 Kalaupun harus menderita. 无论是什么的痛苦。 Tapi penderitaan kami tidak menggantikan kami untuk mengasihi Kristus lebih dari apapun juga. 但是这一些痛苦不能换回耶稣基督怎样的爱我们。 Tuhan tolong kepada kami. 主啊，你要帮助我们。 Engkau adalah segala-galanya bagi kami. 因为你是我们的一切。 Karena Engkau sudah memberikan segala-galanya bagi kami. 因为你已经给予了我们的一切。 Terima kasih Tuhan. 感谢主。 Terpujilah namamu. 你的名将被荣耀。 Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. 奉主耶稣基督名求我们祷告。 Amin. Saya serahkan kembali.